Aku pilih mama muda, biar ganda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda. Buat mabuk pepaya, jadi lupa jalan pulang. Tidak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Tidak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, itulah tinggal sama suami. Sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, itulah tinggal sama nothing that they can do to protect our king and his rule. Caught in the fire, watching it burn. Go! Everybody put your hands up high.